mata ini, pedih hati ini, namun ku paksa memandang tua. Kala kau bimbing dia yang tersenyum bahagia, gadis manis yang muda remaja, baru ku sadari siapa aku ini, menangis di dalam hati. Dekat pagar bambu, ku diam termangu, deras mengalir air mataku. Kau belai rambutnya, kau usap bibirnya, dingin menggigil badan ku rasa. Kau kecup keningnya, kau kecup jadinya, tak tahan ku pejamkan mata. Ku palingkan muka, ku melangkah saja, tak tahu aku pergi kemana. Hancur hidup ini, lebur satu hati, sebelum mekar cintaku layu. Tahankan jua demi esok.

kasih di sisiku. Berdua kita duduk sebangku. Kau mesra rambutku, kau kecumbu keningku. Ikrar janji sehidup semati. Manisnya ikrar janji kasih. seorang di ini jiwa ini. diriku. Dia lama menanggung rindu, hadirlah kau di sisiku. Aku setia menunggu. Hati ini, kasih ini, sayang ini, hanya untukmu seorang. Diri ini, jiwa ini, cinta ini, hanya milikmu sayang. Percaya wajah keibuan, tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu. Padamu akulah yang manja, dengarkanlah sayang. Ku pandang potretmu di dalam kamar, tersenyum padaku. Pendiam, wajah keibuan, tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu. Betapa sengaja kau kutinggalkan demi orang tuamu yang tak ingin kehadiranku di sisimu. Aku rindu sayang, aku tahu di saat malam sepi seperti ini kita saling mendambakan kemesraan. Sayang, kembalilah dekat. Biarlah sepi semakin sepi.